adah atau sebuah hal yang biasa, yang artinya kita tidak memiliki sikap al-ihtiram, memuliakan kemuliaan tersebut atau memuliakan kenikmatan-kenikmatan tersebut, maka ini adalah sesuatu yang tidak dianjurkan, bahkan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingat-ingat kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, menyebut-nyebut kenikmatan tersebut, menyampaikan kepada beberapa pihak yang lain tentang kenikmatan-kenikmatan karunia-karunia tersebut, ini hakikatnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala mengatakan di dalam ayat yang mulia, fa amma bi ni'mati rabbika fa'addih. Oleh karenanya, dengan nikmat dari Rabbmu, dengan nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, fa'addih, maka sampaikanlah. Jadi yang namanya kenikmatan, kita harus selalu mengulang-ulangnya, mengingat-ingatnya. Ini adalah kenikmatan besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kenikmatan tersebut tidak kita hargai, tidak kita muliakan, maka kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala lah yang akan kita hadapi. Dan kalau kita melihat ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, beberapa kebiasaan yang dilakukan oleh para ulama as-salaf, para pendahulu kita yang saleh, salaful ummah, dari kalangan para tabi'in, murid-murid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kebiasaan mereka diantaranya adalah mengingat-ingat kenikmatan-kenikmatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka bermajlis kemudian saling bertanya, apa kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita. Diriwayatkan dalam sebuah karya Al-Imam Abu Nu'aim yang berjudul Hilyatul Awliya dalam jilid ke-6 halaman 131, beliau menukilkan sebuah ucapan dari Imam Tabi'in yang bernama Abdullah Ibn Syawzab. Abdullah Ibn Syawzab alaihi rahmatullah, seorang imam dari kalangan At-Tabi'in. Beliau mengatakan alaihi rahmatullah, ijtama'a qaumun, pernah satu hari kami berkumpul, yakni para tabi'in, murid-murid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang-orang yang mulia, generasi terbaik setelah generasi yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka para tabi'in adalah orang-orang yang mulia. Ijtama'a qaumun fatadzakaru ayyu ni'amin afdal. Maka di dalam majlis tersebut, Abdullah ibn Syawzab mengatakan, kami di dalam majlis itu mengingat-ingat, mengingat-ingat kembali, memutar kembali ingatan-ingatan kami tentang nikmat apa yang paling mulia, nikmat apa yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kami dari kalangan tabi'in tersebut. Ada di antara mereka yang mengatakan nikmatul Islam, nikmat besar ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang yang mengenal hidayah Islam. Begitu pula ada yang menyampaikan ni'matul iman, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, yang bisa mengantarkan seseorang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka saling berdiskusi untuk mengingat nikmat apa yang Allah Subhanahu wa taala, yang paling besar, yang paling mulia, yang telah dikaruniakan kepada kita. Maka ada seseorang dari kalangan tabi'in tersebut mengatakan, faqala rajulun, nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita, kata seorang laki-laki tersebut dari kalangan tabi'in, ma satarallahu bihi ba'dana an ba'dhin, kenikmatan yang berupa sitr dari sisi Allah Subhanahu wa taala, penutup dari sisi Allah Jalla wa ala. Apa yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak kekurangan-kekurangan kita, aib-aib kita, cacat-cacat kita, kemaksiatan-kemaksiatan kita, dosa-dosa kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya nikmatus sitr. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan antara kita dengan sebagian yang lain tidak mengetahui kejelekan, dosa, kemaksiatan yang dilakukan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita. Maka ketika orang tersebut berargumen dengan pendapat yang demikian, maka Al-Imam Abdullah bin Syauzab mengatakan, "Fayarawna anna qawla dhalika arjah." Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh orang tersebut adalah pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling bisa diterima. Artinya nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yang paling besar, yang harus kita syukuri adalah nikmatus sitr minallahi azza wajal. Tatkala Allah Subhanahu wa taala melindungi sekian banyak aib, sekian banyak cacat yang kita miliki dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kalaulah nikmat ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling hina. Terbongkar semua kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan atau yang sering kita lakukan. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatus sitr, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai nikmatus sitr dari sisi Allah Subhanahu wa taala tersebut diangkat dan dicabut dari sisi Allahu jalla wa ala. Karena kita semua adalah bani Adam yang pasti dan pasti terjatuh di dalam kesalahan. Bahkan dinukilkan di dalam sebuah riwayat perkataan Al-Imam Hasanul Basri dan dari selain beliau mengucapkan bahwasanya jikalau orang-orang ini mengetahui sekian banyak dosa, sekian banyak kemaksiatan yang aku lakukan, maka niscaya mereka enggan untuk duduk di dekatku. Ada lagi sebagian para ulama ussalaf yang mengatakan jikalau dosa dan kemaksiatan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala aroma, aroma-aroma yang tidak sedap, melakukan satu dosa mengeluarkan aroma yang tidak sedap, mengeluarkan satu kemaksiatan mengeluarkan aroma yang tidak sedap, maka dikalahkan para imam ussalaf mengatakan justru bahkan tidak ada orang yang akan duduk tahan bersamaku saking banyaknya dosa, saking banyaknya kemaksiatan yang aku lakukan. Inilah ucapan dari para pendahulu kita yang saleh, yang mereka adalah orang-orang yang memiliki rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi dengan keadaan mereka seperti itu, mereka masih menyadari bahwasanya mereka ada di barisan Bani Adam yang telah dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti dan pasti terjatuh di dalam kesalahan, kemaksiatan, dosa, dan sebaik-baik mereka yang melakukan dosa dan kemaksiatan tersebut tatkala mereka terus dan terus bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmatus sitr ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah kaum muslimin yang saya muliakan adalah nikmat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri. La in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala termasuk di dalamnya nikmatus sitr, la azidannakum, Allah Subhanahu wa taala akan tambah sitr tersebut, penutup tersebut. Tidak akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala aib-aib kita, kekurangan-kekurangan kita, dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan, man satara musliman, barang siapa yang menutup aib seseorang, menutup kekurangan, kecacatan yang dimiliki oleh seseorang, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya nanti, dosa yang telah banyak dia lakukan, kemungkaran yang telah banyak dia lakukan di dunia maupun di akhirah. Syaratnya man satara musliman, barang siapa yang menutup aib kekurangan yang dimiliki oleh saudaranya sesama muslim. Maka ini yang bisa saya jadikan sebagai bahan muqaddimah pada majlis kali ini, sekedar mengingatkan kepada kita semua bahwasanya nikmatus sitr adalah nikmat besar yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah kaum muslimin yang saya muliakan, pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram, yang mana kita membahas Kitabul Jami', kitab terakhir dari karya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah, dan kita masih berada di babul adab dan masuk kepada hadis yang berkaitan dengan adab ketika seseorang mendapati nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala berupa makanan. Diriwayatkan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah salah seorang dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memiliki banyak sekali kemuliaan. Di antaranya tatkala di umur yang masih dini sekali, yang masih muda sekali, beliau sudah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi seorang yang faqih di dalam agamanya, untuk menjadi seorang yang bisa mentafsirkan, menjelaskan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka Abdullah bin Abbas adalah sigar as-sahabah, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kemuliaan yang banyak, padahal beliau merupakan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang umurnya di bawah dari sahabat-sahabat yang lainnya. Beliau jauh lebih muda dari Abu Bakar As-Siddiq, beliau jauh lebih muda dari Umar bin Al-Khattab, dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Tulhah bin Zubair, dan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Akan tetapi bersamaan dengan itu, beliau adalah seorang yang mendapatkan doa langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menunjukkan kemuliaan yang ada di sisi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman," jika salah seorang dari kalian makan satu hidangan, "fala yamsah yadahu," maka jangan ketika selesai dari menyantap makanan tersebut dengan menggunakan tangannya, dia jangan langsung untuk mencuci tangannya. "Fala yamsah yadahu," jangan dia langsung untuk mencuci tangannya. "Hatta yal'aqaha aw yul'iqaha," muttafaqun alaih. Jangan sampai dia langsung mencuci tangannya sampai dia hisap terlebih dahulu atau tangan tersebut dihisap oleh orang lain. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim, yang merupakan satu hadis yang sahih yang tidak perlu lagi kita ragukan tentang kesahihan hadis tersebut, karena Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim telah meriwayatkan hal ini. Hadis ini menunjukkan kepada kita salah satu adab bagi mereka yang mendapatkan nikmat al-akal, nikmat makanan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, jika kita memakan satu hidangan dengan menggunakan tangan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika selesai dari menyantap hidangan tersebut, jangan langsung dicuci tangan-tangan kita. Akan tetapi hisap dulu bahagian tangan yang kita pakai tadi, atau yul'iqaha, atau kita minta orang lain untuk menghisap tangan kita. Orang lain yang menghisap tangan kita bisa dari anak-anak kita, atau istri kita, atau yang lainnya. Yang mana ini adalah salah satu sunnah yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam sebuah riwayat yang sahihah, diriwayatkan dari istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala selesai menyantap hidangan yang dihidangkan oleh istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minta tolong kepada Aisyah untuk menghisap tangan beliau. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang telah kita ketahui bersama, beliau selalu ketika makan dengan menggunakan tangan, menggunakan tiga jari, jempol, telunjuk, dan jari tengah. Ini yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi tiga jari inilah yang diminta oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada istri beliau untuk menghisapnya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang terkadang beliau minta orang lain untuk menghisap tangan beliau atau jari-jari beliau, atau juga pada kesempatan-kesempatan lain beliaulah yang menghisap jari-jari beliau sendiri. Apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki hikmah yang besar, yaitu tatkala kita seorang muslim diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki ihtiramun ni'mah, memuliakan kenikmatan-kenikmatan yang ada. Kita harus memuliakan kenikmatan-kenikmatan, karunia-karunia yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya nikmatul akal. Ini nikmat yang harus kita muliakan. Maka tatkala kita melakukan, merealisasikan apa yang telah dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka berarti kita telah memuliakan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Yang mana kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti ayat yang telah saya jelaskan di awal majlis tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian mau bersyukur, akan aku tambahkan nikmat-nikmat tersebut. Akan tetapi jika kalian kufur, maka ketahuilah bahwasanya azabku sangatlah pedih, kata Allah jalla wa ala. Maka di antara bentuk mensyukuri kenikmatan, memuliakan kenikmatan karunia yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak menjadikan nikmat tersebut sebagai satu hal yang mubazir, yang terbuang-buang. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya perbuatan mubazir adalah saudara-saudara dari asyaitan. Karena mereka yang akan selalu menghias di pandangan-pandangan manusia. Untuk ketika kita memakan satu hidangan, dengan mengecap tangan kita atau menghisap tangan kita, maka syaitan benci kepada perbuatan ini, karena ini ada sunnah Nabi SAW. Syaitan tidak ingin sunnah Nabi SAW dihidupkan oleh kaum muslimin. Maka syaitan memberikan syubhat-syubhatnya, syubhat-syubhat syaitaniyah. Di antaranya adalah ketika kita melihat orang yang melakukan sunnah Nabi tersebut, menghidupkan sunnah Nabi tersebut, maka kita akan melihat sebagai sesuatu yang menjijikan. Ini adalah salah satu makar dari syaitan agar kaum muslimin, agar umat Rasulullah SAW jauh dari sunnah beliau, jauh dari ajaran beliau. Maka kalau kita makan dengan tangan kita satu hidangan, kalaulah kita anggap masih berlumuran nasi di tangan kita, kemudian kita cuci, berapa banyak nasi yang akan terbuang? Maka ini termasuk di dalam perbuatan at-tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ini yang disenangi, yang disukai oleh syaitan, untuk tidak mengikuti ajaran Nabi. Biarkan mubadzir. Ini bisikan-bisikan syaitan. Biarkan mubadzir daripada malu dilihat orang. Biarkan mubadzir daripada dipandang sebagai seorang yang jijik. Maka ini adalah perangkap-perangkap syaitan yang kita harus selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalkan sunnah, amalkan ajaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun manusia memandang kita dengan pandangan-pandangan yang meremehkan, pandangan-pandangan yang mereka tidak senang kepada ajaran-ajaran tersebut, biarkan. Karena seorang yang memegang teguh ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kaqabidin alal jamrah, seperti seorang yang menggenggam bara api. Artinya dia akan sulit untuk bisa bertahan. Dia harus bersabar. Karena keadaan seperti ini tidak mudah di tengah-tengah kaum muslimin. Apalagi walhamdulillah sekarang banyak kemudahan-kemudahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan kita tidak makan menggunakan tangan, akan tetapi menggunakan sendok. Ya jangan kita biarkan bahagian dari makanan tersebut tersisa di sendok dan dibuang begitu saja. Maka ini bisa dikiaskan dan dipraktekkan dengan apa yang ada di zaman sekarang. Maka ini adalah bentuk dari ihtiramun ni'am, agar kita memuliakan apa yang ada di sisi kita dari karunia-karunia besar, nikmat-nikmat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, sekian banyak saudara kita membutuhkan satu butir, dua butir, tiga butir nasi. Saudara-saudara kita di Suriah, saudara-saudara kita di Libya yang mereka memiliki kelaparan yang luar biasa. Satu butir, dua butir nasi, tiga butir nasi itu sangat berharga bagi mereka. Sementara kita mencucinya di wastafel begitu saja, tanpa menghiraukan apa yang ada di sisi mereka dari kesulitan-kesulitan. Maka ini adalah salah satu cara yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk kita bisa mengingat betapa besarnya nikmat yang ada di diri kita, dan agar kita bisa mensyukuri nikmat tersebut. Dan agar kita ingat pula bagaimana saudara-saudara kita memiliki sekian banyak kesulitan, rintangan yang belum Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar untuk mereka. Maka tatkala kenikmatan-kenikmatan tersebut Allah karuniakan kepada kita, bersyukurlah dengannya. Dan cara bersyukur yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan melakukan hal yang demikian, mengecap jari-jari tersebut dari sisa-sisa makanan, kemudian baru mencuci bagian tangan yang telah kita pakai untuk menyantap hidangan tersebut. Boleh untuk kita menggunakan 3 jari seperti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau juga boleh dengan 5 jari seperti adat kebiasaan yang kita miliki. Artinya hal tersebut, ketika kita menggunakan 5 jari untuk memakan hidangan yang ada di hadapan kita, tidak artinya yang demikian menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini bukan termasuk bahagian dari ibadah. Bukan termasuk bahagian dari ibadah, yang artinya ketika kita menyelisihi beliau di dalam perkara-perkara duniawi, maka ini masih diberikan toleransi dan diizinkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Akan tetapi tidak main-main, atau jangan main-main di dalam urusan ibadah. Di dalam urusan ibadah mutlak, apa yang ada dari firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dikritisi. Kita harus menelan mentah-mentah. Apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis Nabi SAW harus ditelan mentah-mentah. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah pihak-pihak yang anti kritik. Sama sekali tidak boleh dikritisi. Firman Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dikritisi. Apalagi sabda Nabi SAW. Karena sabda Nabi SAW hakikatnya adalah firman, wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Allah Jalla wa'ala kepada Rasulnya SAW. wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya apa yang diucapkan keluar dari lisan beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini pernah menjadikan sebuah syubhat, kerancuan berfikir yang ditanamkan oleh sebagian orang-orang munafikin kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mereka orang-orang munafikin melihat seluruh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mencatat apapun yang keluar dari lisan Nabi. Akhirnya orang munafikin ini jengkel, membenci hal tersebut. Diberikanlah syubhat. Disampaikan kepada sahabat-sahabat Rasul oleh orang-orang munafikin, apakah kalian menulis apa yang keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau marah, dalam keadaan beliau ridha? Semua keadaan kalian tulis. Kalau beliau marah, mungkin itu keluar dari hawa nafsu beliau. Jangan kalian tulis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan satu dua kali marah di dalam majelis beliau. Sering beliau menasihati dengan keadaan yang meninggi suaranya. Dan itu ditulis oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang akhirnya ini adalah celah bagi orang-orang munafikin. Jangan kalian ikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ketika marah, berarti mungkin dari hawa nafsunya. Mungkin itu bisikan-bisikan dari syaitan, tidak perlu kalian tulis. Akhirnya salah seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam meminta nasihat beliau. Apakah benar apa yang diucapkan oleh munafik tadi? Wahai Rasulullah, engkau mengucapkan sesuatu di keadaan marah atau dalam keadaan biasa, dan semua itu aku tulis. Apakah aku harus meninggalkan mencatat dari apa yang engkau sampaikan dari sabda-sabda engkau ya Rasulullah ketika engkau menyampaikan ilmu atau ketika engkau menyampaikan di dalam majelis-majelis dalam keadaan al-ghadab, dalam keadaan marah? Apakah aku harus meninggalkan? Karena hal tersebut mungkin ada pengaruh-pengaruh dari syaitan. Karena kita mengetahui yang namanya marah itu dari syaitan datangnya. Oleh karenanya Nabi SAW menyarankan ketika kita memiliki sifat marah atau temperamental, pada saat marah kita merubah posisi. Dari dalam keadaan berdiri kita duduk. Ketika kita duduk kita berbaring. Dirubah posisi agar syaitan itu tidak bisa mengikuti kita. Kalau dalam keadaan berbaring pun kita masih terkena amarah-amarah syaitan, pengaruh-pengaruh syaitan, maka diperintahkan oleh Nabi SAW untuk kita berwudu. Karena yang namanya syaitan yang tercipta dari api, ketika disimbur oleh air wudu dia akan reda. Ini salah satu solusi ketika seorang memiliki sifat marah atau sedang marah dan ingin menetralisir kemarahannya tersebut. Maka ini adalah sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang kita ketahui bersama bahwasanya kemarahan itu datangnya dari syaitan yang tidak akan mendatangkan kebaikan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud, "Uktubu 'anni fir ridha wal ghadab." Tulislah apapun yang keluar dari lisanku walaupun aku dalam keadaan marah ataukah tidak marah, tulis semuanya. Diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tulis semuanya. Fa yakhruj ma yakhruj min lisani hadza illa al haqq. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak ada yang keluar dari lisanku ini kecuali al haqq. Walaupun itu dalam keadaan marah beliau, tetap marah beliau dibimbing di atas Al-Quran, dibimbing di atas wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lantas ketika beliau marah artinya oh ini sudah pengaruh syaitan. Tidak. Nabi SAW sudah aman dari godaan-godaan syaitan. Beliau orang yang maksum, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi, Rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang mulia, yang nanti kelak di syurga Allah subhanahu wa ta'ala menjadi pengetuk pintu syurga. Kalau beliau masih diragukan apakah masuk ke syurga atau tidak, berarti kita masih belum tahu masuk ke syurga atau tidak. Karena beliau yang akan menentukan. Sahabat-sahabat beliau, tabi'in, murid-murid tabi'in, atba' tabi'in, dan umat beliau secara umum, kita termasuk di dalamnya, akan mengikuti beliau ketika beliau mengetuk pintu syurga dan dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak diragukan. Nabi SAW adalah seorang insan yang akan pasti masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala tanpa keraguan sedikit pun. Beliau adalah seorang yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan yang sangat besar, kemuliaan yang luar biasa. Bahkan beliau adalah nabi terakhir, akan tetapi menjadi seorang nabi yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengalahkan Nabiullah Adam, mengalahkan Nabiullah Ibrahim dan nabi-nabi yang lainnya, langsung pada posisi pertama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW adalah seorang yang anti kritik. Tidak boleh kita kritisi apa yang keluar dari lisan beliau, karena itu adalah al-haq, Kalau kita kritik, kalau kita kritisi, maka ini berarti hakikatnya kita telah mengkritisi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan kita. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, hadis yang berikutnya, riwayat yang berikutnya yang dijelaskan oleh al-musannif alaihi rahmatullah adalah sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman ibn Sakhr. Beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Liyusallim as-saghiru 'ala al-kabir wal marru 'ala al-qa'id wal qalilu 'ala al-kathir." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Liyusallim as-saghiru 'ala al-kabir." Hendaknya seorang muslim itu mengucapkan salam dari mereka yang anak-anak kepada orang tua. Mereka yang anak-anak kepada orang tua. Maka diajarkan di dalam riwayat ini atau hadis ini adab, adab yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Adab ketika akan memberi salam, mengucapkan assalamualaikum. Ini ada adabnya. Kata Nabi SAW, "Yusallimi as-saghir 'ala al-kabir." Untuk seorang yang kecil, anak-anak kecil, memberi salam kepada orang-orang yang dewasa. Wal marru 'alal qa'id. Dan hendaknya seorang yang sedang berjalan memberikan salam kepada orang yang duduk. Orang yang sedang berjalan memberikan salam kepada orang yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir. Dan rombongan yang sedikit memberikan salam kepada rombongan-rombongan yang lebih banyak jumlahnya dari rombongan yang kecil tersebut. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wal Imam Muslim alaihima rahmatullah, hadis yang sahih. Wa fi riwayatil muslimin, dan di dalam riwayat Al-Imam Muslim dijelaskan oleh beliau alaihi salatu wassalam, warraqibu 'alal mashi. Dan hendaknya seorang yang sedang berkendara memberikan salam kepada seorang yang sedang berjalan kaki. Maka ini adalah empat keadaan di mana di dalam hadis yang sahih ini Nabi SAW memberikan ajarannya kepada kita, adab islami, akhlak islami. Bagaimana seorang diperintahkan atau dianjurkan untuk mengucapkan salam. Yang pertama kata Nabi SAW, anak-anak yang kecil di antara kaum muslimin, adabnya adalah ketika mereka menyampaikan salam, mengucapkan salam kepada orang-orang yang lebih dewasa dari mereka. Ini adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi putra-putri kita, kita didik dengan hal ini. Ucapkan salam kepada orang tuanya, ucapkan salam kepada kakak-kakaknya, ucapkan salam kepada pamannya atau kerabat-kerabat yang lain yang lebih dewasa. Ini adalah ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW. Wal marru 'alal qa'id, dan orang yang berjalan memberikan salam kepada orang yang sedang duduk. Orang yang berjalan mendapati 2-3 orang sedang duduk di teras rumahnya misalkan, ucapkan salam. Ini adab yang kedua. Adab yang ketiga adalah bagi orang yang sedikit jumlahnya, mereka memberikan salam kepada orang yang lebih banyak jumlahnya. Mungkin rombongan kecil ada 3 orang, mereka mendapati di tempat lain ada 10 orang yang berkumpul. Maka yang rombongan kecil ini 3 orang mengucapkan salam kepada orang yang 10 tadi berkumpul. Assalamualaikum, ucapkan salam. Dan di dalam riwayat Al-Imam Muslim, ar-raqib 'alal mashi, seorang yang sedang berkendara, apakah dengan mobil, motor, kendaraannya di zaman Nabi SAW dengan onta, keledai dan yang semisalnya, mengucapkan salam kepada seorang yang sedang berjalan kaki. Hakikat dari apa yang diucapkan oleh Nabi SAW ini bersumber dari sebuah hadis yang telah kita ketahui bersama. Tatkala Nabi SAW memberikan pertanyaan kepada sahabat-sahabat beliau, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum?" Wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian ingin jika aku berikan kepada kalian satu perkara, satu ilmu atau satu amalan, yang mana dengan amalan tersebut jika kalian mengamalkannya di tengah-tengah masyarakat kalian, di tengah-tengah perkumpulan kalian, kalian akan saling mencintai, tahabbtum. Jadi Nabi SAW melontarkan pertanyaan ini kepada sahabat-sahabat beliau. Apakah kalian ingin aku tunjukkan kepada satu amalan, aku beritahukan kepada sebuah amalan, jika kalian melakukan amalan tersebut, kalian akan saling mencintai. terbentuk yang namanya ukhuwah Islamiyah. Maka sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang atau mereka orang-orang yang dikenal memiliki semangat dalam al-khair, semangat dalam kebaikan. Apapun bentuk kebaikan akan mereka ambil. Tentu mereka menjawab, "Bala ya Rasulullah." Tentu saja wahai Rasulullah. Maka dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan tersebut adalah afshus salama bainakum. Afshu as-salama bainakum. Sebarkanlah salam di tengah-tengah kalian, di tengah-tengah kaum muslimin. Dan di dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, di antara adab seorang yang memberikan salam adalah antulqi as-salam ila man ta'rif wa man la ta'rif. Berikanlah salam, ucapkanlah salam kepada orang yang engkau kenal dan engkau yang dan yang tidak engkau kenal. Berikanlah salam, ucapkanlah salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang engkau tidak mengenalnya. Ucapkan salam. Selama zahirnya dia adalah seorang muslim dari kalangan kaum muslimin, maka sampaikan salam kepada dia. Assalamualaikum. Karena hal ini kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza fa'altumuhu tahabbtum." Jika kita melakukannya, maka akan ada timbul rasa saling mencintai, saling memiliki. Akan erat ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin, akan bersatu dengan cepat kaum muslimin yang sebelumnya mungkin terpecah belah. Yang ini terpecah dengan kelompok yang itu, yang ini terpecah dengan kelompok yang sana, begitu seterusnya. Akan tapi dengan cara ini atau solusi ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin kalian akan bersatu, ukhuwah Islamiyah akan terjamin dan akan langgeng hingga yaumul qiyamah ketika kalian mengamalkan apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu saling memberi salam kepada sesama muslimin. Dan di antara adab apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang ada di dalam riwayat ini. Anak kecil kepada yang lebih dewasa, seorang yang berjalan kepada seorang yang duduk, rombongan kecil kepada rombongan yang lebih besar, kemudian seorang yang sedang berkendara kepada seorang yang sedang berjalan kaki. Ini adalah adab. Dan yang perlu diketahui, kaum muslimin yang saya muliakan, bukanlah hal ini menunjukkan al-hasr, pembatasan. Artinya ketika kita bertemu dengan anak kecil, kita orang-orang dewasa bertemu dengan anak kecil, kita menunggu dia yang mengucapkan salam. Tidak seperti ini yang difahami. Artinya ketika kita mengucapkan salam kepada mereka, kepada anak-anak kecil, tidak salah dan tidak menyelisihi ajaran beliau alaihi salatu wasalam, dan tidak menyelisihi adab islami. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sangat menganjurkan untuk kita menyayangi anak-anak kecil. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Bukan dari golongan kami mereka yang tidak menyayangi anak-anak kecil dan tidak menghormati orang-orang tua. Dan beliau dalam praktek keseharian beliau, kehidupan beliau alaihi salatu wasallam, menyayangi anak kecil. Dan sering sekali di dalam riwayat-riwayat yang ada, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam kepada anak-anak kecil. Assalamualaikum. Kepada seorang anak kecil yang bernama Abu Umair, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Abu Umair. Ya Abu Umair, ma fa'ala an-nughair? Ini bentuk rahmah, bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak yang di bawah beliau, untuk mendidik mereka bisa menjadi generasi-generasi yang kuat, menjadi generasi-generasi yang soleh, yang mudah untuk mengucapkan salam, yang mudah untuk menjawab salam. Tidak kaku, tidak kikuk ketika mendengarkan salam. Assalamualaikum, apa yang harus kita lakukan? Karena keadaan sekarang, masyarakat kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin, belum terbiasa dengan yang demikian. Maka ketika kita mengucapkan, mencoba untuk menghidupkan hal yang demikian, maka akan terasa asing. Akan sulit diterima. Dan itulah hakikat dari ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bada'al islamu ghariban. Yang mana ajaran-ajaran Rasul dari Islam ini dimulai ketika Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan gharib, terasing. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah pertama kali tidak ada yang mengikuti beliau. Umar bin Khattab masih kafir. Khalid bin Walid masih kafir. Belum ada yang membela beliau. Dimulai dengan keterasingan. Wa sayaudu al-Islam wa sayaudu kama bada. Bada al-Islam ghariban wa sayaudu kama bada. Dan nanti di akhir zaman, setelah Islam ini di zaman Nabi alaihissalatu wassalam memiliki perkembangan yang pesat, yang luar biasa. Bahkan walhamdulillah hidayah Islam bisa sampai ke negara Indonesia. Artinya perkembangan yang ada di zaman Nabi alaihissalatu wassalam sampai kita rasakan. Akan tapi jangan lupa Kata Nabi SAW, وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَى. Nanti di akhir zaman, amalan-amalan yang berkaitan dengan Islam, ajaran-ajaran dari Nabi SAW pun akan teranggap asing seperti awal dimulainya Islam. Jadi kalau kita ingin mengamalkan sesuatu ini teranggap asing, ya sabar, karena memang itu adalah suatu resiko dalam mengamalkan ajaran-ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tatkala kita bisa sabar dengan keterasingan dalam tanda kutip tersebut, maka kita akan mendapati janji dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fatuba lil ghuraba. Maka sungguh orang-orang yang terasing tadi akan mendapatkan keberuntungan besar tatkala mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurganya, yang di dalam syurga tersebut diberikan sebuah nikmat, sebuah karunia yang dinamakan dengan sebuah pohon at-tuba. Artinya mereka akan mendapatkan posisi di syurga Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orangnya terasing. Terasing dalam apa? Dalam mengikuti ajaran beliau, di dalam mempraktekkan, merealisasikan, mencoba menghidupkan ajaran-ajaran yang ada di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, sekali lagi apa yang ada di dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tidak menunjukkan bahwasanya kita harus menunggu. Tatkala misalkan kita duduk, ada orang yang lewat, kita menunggu dia yang harus mengucapkan salam. Tidak. Begitu pula tatkala kita memiliki rombongan banyak berkumpul, 10 orang, ada 3 orang lewat, kita menunggu mereka yang mengucapkan salam. Tidak. Tidak sekaku itu yang namanya adab-adab Islami. Begitu pula tatkala kita berjalan kaki, mendapati seorang yang berkendara motor, kita menunggu dia yang mengucapkan salam. Tidak. Tidak ada yang menghalangi untuk kita mengucapkan salam kepada mereka. Silahkan itu dilakukan. Dengan niat kita mengucapkan, menebarkan salam, afsyus salama bainakum. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk kita bisa banyak-banyak menyebarkan salam. Yang mana salam tersebut kata Nabi alaihi salatu wasallam bisa diberikan kepada man ta'rif wa man la ta'rif, kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Maka ini semua adalah adab-adab, akhlak-akhlak Islami yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita selayaknya umat beliau alaihi salatu wasallam. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, riwayat berikutnya yang dinukilkan oleh musannif alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Ali ibn Abi Talib. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, yujzi wa anil jama'ati idza marru ayusallima ahaduhum, atau ayusallima ahaduhum, wa yujzi anil jama'ati ay yarudda ahaduhum, rawahu Ahmad wal Baihaqi. Riwayat ini datang dari al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, begitu pula al-Imam al-Baihaqi alaihi rahmatullah. Sahabat Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang memiliki kemuliaan yang besar. Beliau adalah seorang yang pernah membela Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hampir mengorbankan nyawa beliau, Ali ibnu Abi Thalib. Dan beliau adalah ayah dari pemimpin pemuda surga, ayah dari Al-Hasan wal Husain. Jadi bukan beliau pemimpin surga, tapi ayahnya lebih mulia lagi. Anak-anak beliau Al-Hasan wal Husain adalah pemimpin kelak pemuda-pemuda surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Ali bin Abi Thalib adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memiliki derajat kemuliaan yang sangat tinggi sekali. Beliau menukilkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, yujzi'u anil jama'ati idza marru ay yusallima ahaduhum. Cukuplah bagi sebuah rombongan ketika mereka ingin mengucapkan salam, salah satu orang dari mereka saja. Salah satu orang dari mereka saja. Jadi ada 10 orang yang datang ke satu tempat misalkan. Tidak perlu 10-10-nya mengucapkan salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yujzi anil jamaah. Cukup mewakili satu orang sudah mewakili untuk mengucapkan salam. Ini sudah menggugurkan kewajiban mereka untuk mengucapkan salam tersebut kepada orang yang mereka datangi. Jadi tidak perlu 10-10-nya mengucapkan salam kepada orang yang mereka datangi. Wa yujzi anil jama'ati ay yarudda ahaduhum. Dan cukup pula ketika salam yang mereka sampaikan, assalamu alaikum, yang mereka sampaikan kepada rombongan pula, 20 orang misalkan. 10 orang menyampaikan salam kepada 20 orang. Cukup perwakilan satu orang dari 10 ini menyampaikan salam, kata Nabi SAW. Dan cukup pula menggugurkan kewajiban mereka menjawab salam hanya satu orang. Dari 20 orang tadi, cukup satu orang yang menjawab salam. Tidak perlu seluruhnya. Karena kalau kita masih ingat kajian pertama, hadis yang dinukilkan oleh Musannif alaihi rahmatullah yang berkaitan dengan hakul muslimi alal muslim, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, di antaranya adalah mengucapkan salam. Dan mengucapkan salam hukumnya adalah sunnah mustahabbah, sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita atau orang-orang yang kita temui. Maka ketika kita berombongan beberapa orang, cukup satu orang yang mengucapkan salam. Adapun mereka yang menjawab salam tersebut hukumnya wajib. Mereka yang menjawab salam tersebut hukumnya wajib. Artinya ketika ada si fulan atau si A mengucapkan salam kepada si B, kemudian sengaja tidak dijawab oleh si B, berarti dia telah berdosa. Karena dia menggugurkan atau melalaikan kewajiban yang harus dia lakukan. Karena menjawab salam hukumnya wajib, berbeda dengan memulai. Kalau memulai salam hukumnya adalah sunnah mustahabbah. Tadi kalau menjawab salam yang telah sampai kepada kita hukumnya wajib. Maka ketika 20 orang tersebut disalami semuanya, kata Nabi SAW, yujzi'u anil jama'ah, cukup satu orang yang menjawab salam tersebut. Artinya jawaban dari satu orang tersebut mewakili, menggugurkan kewajiban 20 orang yang berada di kanan kirinya. Ini ada berikutnya yang dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam babus salam, yaitu ketika kita menyampaikan salam cukup satu orang dalam keadaan rombongan, begitu pula mereka yang menjawab salam-salam kita cukup satu orang, yang itu sudah bisa menggugurkan kewajiban-kewajiban saudara-saudara kita muslimin yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kurang berapa menit, Isya? 3 menit. Mungkin kita cukupkan sampai di sini insyaallah taala. Ada sebuah riwayat lagi yang berkaitan dengan babus salam yang insyaallah taala akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Adab-adab di mana seorang bisa memulai mengucapkan salam, dan di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akan menjelaskan kepada kita, janganlah kita memulai salam kepada pihak-pihak tertentu atau golongan-golongan tertentu, yang insyaallah ta'ala akan kita rinci penjelasannya pada pertemuan yang berikutnya. Jadi tidak mutlak salam harus kita berikan kepada setiap orang, salam harus kita berikan kepada siapapun yang kita temui, yang insyaallah ta'ala akan kita jelaskan perinciannya pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wabihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.